Oke, sambil menunggu air mungkin ya. Malam hari ini gini Pak sayang. Oke. Saya akan bawa kasbah lagu hit dari Rita Sugiarto. Bagaimana saya mau tanya dengan Anda? Milih ku ingin apa biarlah merana? Milih yang mana? Cinta berawan? Biarlah merana? Ku ingin? Yang mana lebih banyak tangannya coba di atas? Mana coba? Ku ingin. Yang seperti apa lagunya? Coba main di A gitarnya, di mana gitarnya? Di A coba. Rare rare rare rare rare. Semangat yo. Rare rare rare rare rare. Rare rare rare rare rare rare. Yo. Yo. rombak lagi. Yang kanan kurang kompak lagi. Bagus. Rare rare rare rare ra. Terima kasih, terima kasih. Gimana sudah? Ada jalan sudah dipersiapkan di depan? Sudah ya sayang? Sudah apa lagi? Air sekarang, Rita Sugiartonya sudah loh. Sekarang airnya yang belum. Saya persilakan kepada Mas tadi janjinya untuk ditepati, silakan.